Baiklah, terima kasih teman-teman yang online semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita haturkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk malam ini mempelajari firman Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mempelajari firman Allah dan sunnah Rasul ini, kita betul-betul diberi kepahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di kita pada kesempatan ini kita akan sedikit bicara tentang apa ya, output dari orang yang beriman. Ya, kalau dulu pernah kita bicarakan, pernah kita singgung tentang surat Al-Isra ayat 36 yang di situ dikatakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm wa sam'a wa basara wal fu'ada qulu ulaika kana anhu masura. Janganlah kalian beramal yang tidak memiliki ilmu tentangnya, mempunyai pendengaran, penglihatan dan hati, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita paham bahwa sebenarnya pendengaran dan penglihatan itu adalah pintu masuk dari ilmu, pintu masuk dari informasi, ya, yang berupa audio, telinga, atau visual, apa yang kita lihat. Ya, kemudian apa informasi apa saja yang kita masukkan melalui telinga dan juga mata, itu kemudian diproses dalam hati, dan juga disimpan di situ, pasti ya, dalam hati. Nah, setelah diproses, nanti akan menghasilkan output, ya, input yang masuk dari mata dan juga telinga diproses oleh hati kita atau dalam bahasa lain akal sebenarnya. Nah, kemudian dikeluarkan lewat apa? Dikeluarkan lewat lisan dan perbuatan. Nah, kita akan konsentrasi kepada lisan dan perbuatan. Nah, Rasulullah sendiri menjelaskan al-muslimu man salimal muslimuna dimilisan diwayasi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain, ya. Orang Islam yang lain selamat dari misalnya wayasi dan tangannya, maksudnya dari perbuatannya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang Islam yang betul, gitu ya, maka mestinya kita mampu mengendalikan mulut kita dan juga mampu mengendalikan tangan kita. Ya. Mulut kita harus kita syukuri dengan cara hanya mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang diperbolehkan untuk diucapkan oleh Allah kan itu. Ya. Maka dari itu, ya, di dalam satu kesempatan Rasulullah pernah berkata, "Maka nabi billahi wal yaumil akhiri fa yaqulu khairan au yasmu." Ya, au yasmu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata hendaklah ia berkata baik, auyasmut atau diam. Di hadis lain ada liyasmut. Kata yasmut itu juga artinya diam. Ya, dia diam sama. Jadi, kalau memang tidak bisa berkata baik, ya, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, ya, dia juga tidak usah dia mengucapkan, diam saja. Daripada miso-miso, daripada malah gerbangi, daripada malah gubah, malah menurunkan fitnah. Ya, itu namanya orang yang betul-betul mensyukuri telah diberi lisan oleh Allah, dia manfaatkan betul-betul lisannya itu untuk jalan-jalan yang dikehendaki, yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah. Ya, maka mari kita sama-sama sebagai orang Islam, kita senantiasa berusaha menjaga lisan kita, ya, supaya tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, bahkan orang Jawa sendiri mempunyai moto yang mengatakan ajining diri sokoing lati, gitu ya. Ajining rogo soko busono, ajining diri sokoing lati. Jadi kalau badan kita ingin dihargai oleh orang lain, ya, maka harus kita pacak, harus kita dandani dengan pakaian yang baik juga, ya, yang pakaian yang baik, ya. Dua orang anak kembar, yang satu pakai pakaian, dua orang anak kembar ya, sekali lagi, anak kembar, yang satu memakai pakaian seragam Akmil, ya, berjalan ke timur. Yang satu lagi dengan pakaian tukang kayu berjalan ke barat. Itu saja orang itu, walaupun itu sama-sama kembar sebenarnya, ya, dia manusia akan menghargai orang yang yang berpakaian seragam Akmil tadi. Ya, dua orang kembar, satu naik Mercy, yang satu naik sepeda ontel. Black dikejut malah copot rantai ini dan sebagainya. Sama-sama bertanya tentang arah jalan atau alamat. Ya, orang yang ditanyain akan beda sikapnya seperti itu. Ya, ya meskipun secara iklan kita tidak boleh bersikap seperti itu, membedakan orang karena status sosial atau kekayaannya, kedudukannya dan sebagainya. Tapi manusia itu sekarang masih dalam keadaan seperti itu. Gitu. Maka dari itu ya, bahkan kita pun juga kita rawat. Ya, apalagi Rasulullah menuntunkan kepada kita semuanya, ya kalau mau pergi ke masjid, ya mau sholat maksudnya, pakailah pakaian yang baik. Ya, ya itu fitri dan sebagainya, disuruh masuk pakaian-pakaian yang baik. Sholat, ya, bareng-bareng jamaah itu pakaian yang baik. Ya. Nah, kemudian kalau itu kepribadian kita, diri kita itu ingin dihargai, ya, maka kita juga harus menggunakan mulut kita itu, lisan kita, lidah kita, itu untuk jalan kebaikan saja. Orang yang suka gosip, ya, yang diajak gosip itu mesti nyekaini. Oh, dia ini seneng. Ya, dia ini senengannya gisah dia. Oh, gue kira-kira kaki gisah kono. Gue kira-kira itu gisah lu genteng. Apalagi kalau dia itu suka memfitnah, waduh. Yang dia gak fitnah itu kalau normal pikirannya, hatinya, dan perasaannya, dan sebagainya, itu dia tentunya juga seperti ikan gue gendeng aku di fitnah lain kesempatan aku. Ya, nah orang-orang seperti itu yang banyak menggunakan lisannya untuk jalan-jalan kemaksiatan seperti itu, itu mungkin tidak akan dipercaya sama orang lain, apalagi kalau dia itu biasa berbuat bohong. Wah, sudah hancur. Kepribadiannya hancur. Tidak dihargai dia. Maka ajini diri kepada yang lain. Ya, bahasa Rasulullah tadi, sekarang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkehendaklah dia berkata baik atau diam. Seperti yang jadi yang keluar dari mulut kita itu yang ini baik-baik. Ya. Kalau memang tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, atau tidak ada yang perlu dikeluarkan yang baik dan sebagainya, ya kita diam. Tidak usah neko-neko lah itu. Maka dari itu kepada orang yang banyak suka terocok ngomong ini itu ngomong kain orang tahu nggak ceritain Allah 24 jam penuh dia itu raih kemenang mulutnya dan sebagainya, wah seperti itu tidak jelas, ya tidak jelas seperti itu dan semua kontrol mulutnya yang tuhan dan itu adanya ya kapal yang menangkan itu. Nah ini dalam konteks ini ada sindiran ya bagi para wanita, ya orang-orang wanita itu katanya kalau suruh puasa 3 hari tidak makan tidak minum itu tidak kuat, itu kuat maksudnya suruh 3 hari tidak makan kuat dia, tapi kalau 3 jam suruh diam katanya raiso stop gitu ya, ini karena tidak mampu mengendalikan lisannya sendiri. Nah sebagai orang Islam kita tidak perlu begitu ya. Nah, tapi al-muslimuman salimal muslimuna Inggrisan ini wajah diri, orang Islam itu adalah orang Islam lain itu selamat dari lisannya dan perbuatannya, tangannya. Nah, betul-betul dijaga sama jangan sampai apa yang kita ucapkan itu membuat sakit hati tetangga kita. Ya, membuat tidak semua orang lain tidak suka dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, ada hadis lain yang bercerita kepada kita semuanya. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, si fulanah itu, dia banyak sholatnya, dia banyak puasanya, dia banyak sedekahnya, tetapi dia sering membuat sakit dari tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya benar, dia masuk neraka. Ya, kemudian dalam hadis yang sama ditanya tentang wanita yang lain, ya dia sedikit puas sholatnya, sedikit puasanya, dan dia hanya bersedekah dengan sepotong keju ya Rasulullah, tapi tidak pernah membuat sakit tetangga hati tetangganya. Rasulullah menjawab, iya fil jannah. Perempuan itu masuk surga. Nah, jadi mari kita ambil kesimpulan bahwa orang itu ya beragama itu ya kan dikatakan sukses ya, kemudian diberi piala masuk surga, ya, kalau kehidupan beragamanya itu mewarnai, ya, seluruh aspek hidupnya termasuk muamalahnya. Nah, orang seperti itulah yang tadi apa namanya sholat, puasa, zakat dan sebagainya, kemudian dia tidak bikin sakit dari tetangganya, dia mampu menjaga hablum minallah dengan ibadahnya, dengan akidahnya, dan hablum minallah dengan hubungan tetangga, bertetangga yang baik. Bersedekah walaupun sedikit, kalau memang kemampuannya sedikit, ya maka dari itu dalam satu hadis dikisahkan bahwa satu dirham itu bisa saja pahalanya melebihi dari 100.000 dirham. Ya, karena memang satu dirham itu dia infakkan dari dua dirham kekayaan yang dia miliki. Sedangkan 100.000 dirham itu mungkin 100.000 dari sekian miliar dirham yang dia miliki tidak ada sopaknya. Tapi satu tadi 50% dari apa yang dia miliki. Ya, wajib maka wajar kalau dia kita dirham punya nilai lebih dari 100.000 dirham. Sedekah ya kita biasakan, ya mulut betul-betul kita jaga dengan baik, ya semuanya itu perlu pembiasaan. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk senantiasa mengucapkan hanya yang baik-baik saja, maka hati kita akan menjadi peka, akal kita akan menjadi peka. Emang ngomong ini itu dilarang oleh Allah, inti kan di jalan ngomongan itu, ya jangan kemudian teruskan melangkah otak lagi, ya jagungan teh kue bang kopi limang memang tangkir gitu ya, tidak perlu saya, tidak perlu saya. Cerita ini, fitnah cerita ini, gerendeng ini, cerita ini bulat balik, ya, bosan bosan. Cerita ini kalau, cerita ini repot, saya cerita ini kalau mulut saya tetap baik di kendalikan. Nah ini kan sudah dasar, ya tidak bisa mengendalikan hal nafsu ini dalam itu. Nah teman-teman di hati yang lain yang dimuliakan Allah, mari kita jaga diri kepribadian kita, kehormatan kehidupan beragama kita. Ya, dengan menjaga lisan kita kan gitu. Ya, menjaga lisan kita. Nah, kemudian juga perbuatan kita, amal kita, ya, sampai amal kita itu apa namanya menyimpang dari garis kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, itu beragama itu seolah-olah berjalan ya di koridor ya, di sebuah jalan gitu. Jalan yang ada koridornya gitu. Ya, digambarkan oleh Rasulullah itu ada jalan koridor kemudian di kanan kiri pintu gitu ya. Nah kalau kita nengok pintu sini, nengok pintu itu dan sebagainya, itu nanti ada dugaan-dugaan yang macam-macam. Karena itu kita lurus-lurus saja berjalan di atas suratul mustaqim, di atas koridor yang diizinkan oleh Allah. Ya kalau uang itu memang bukan milik kita ya jangan diambil, sekalipun jatuh nggak ada orang yang lihat, nggak usah diambil, malah ngerepotin yang mendapat umum deh. Jadi tidak orang ngerti kalau orang masalah. Kalau itu memang uang rakyat, ya jangan diambil, jangan dikorupsi. Ambil saja yang punya hakmu. Ya kamu selamat dalam kondisi seperti itu. Jangan kemudian tanganmu kalau biarkan untuk mencuri harta orang lain, sehingga berisiko dipotong. Ya, potong oleh Allah. Ya, kalau tidak dipotong di dunia ini, tapi kan balasannya sekolah di akhirat jauh lebih berat kan gitu. Jadi, kalau tadi terhadap lisan kita perlu berlaku adil, kalau tadi terhadap lisan kita perlu bersyukur dengan memiliki lisan itu, begitu juga dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan apa saja yang ada pada diri kita harus berlaku adil. Harus mensyukuri ya, apa yang diberikan, potensi yang diberikan oleh Allah, tangan, mata, telinga, kaki, dan sebagainya itu, ya, bersyukuri ya, dengan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan pikir-pikir, ya. Kalau ada di situ batu atau kayu atau apa namanya beling atau kaca-kaca atau serak di jalan, jangan kita emaninya, ya ikut menyingkir kan gitu, ya kalau di Korea juga kebersihan terjaga bagus, nah kita jangan emaninya untuk memburukkan badan kita, sebagai kita melihat apa terpas berterapan ada kotoran di tepi jalan atau di lantai dan sebagainya, ambil masukkan ke bawah. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia yang online yang dimuliakan Allah, ya. Dengan cara seperti itu kita mendidik diri kita itu enteng untuk beramal baik. Nah, orang yang enteng beramal baik itu nanti muaranya juga kebaikan dirinya pribadinya akan menjadi baik. Karena hakikatnya amal-amal yang kita lakukan itu merupakan proses bagian dari proses internalisasi dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam pada kita semuanya. Kalau nilai-nilai moral Islam yang diajarkan kita pada kita semuanya, yang kita ketahui, yang kita amalkan, ya tetap saja kita ngakunya orang Islam, tetapi pola hidup kita tidak Islami. Kita ngerti kalau bohong dilarang, itu tetap saja bohong. Ya, kita ngerti kalau malas itu dilarang, tetap saja malas. Kita ngerti bahwa berbuat baik terhadap orang lain itu dianjurkan dalam agama, tidak mau kita berbuat baik kepada orang lain. Kita tahu bahwa menyingkirkan curi di jalan itu bagian dari iman, tetapi tetap saja ada curi yang menyingkir gitu aja, tidak mau apa namanya ikut menyingkirkan berbuat aktif dalam kebaikan itu. Gitu. Padahal kita sama tahu orang yang masuk surga itu adalah orang yang baik dan memang benar-benar baik gitu. Nah, jika orang yang berpura-pura baik, ada bukan orang yang berpenampilan sok baik, ya, bukan orang yang berbaik-baik, bukan orang yang perlu perbaikan, tapi memang betul-betul orang itu baik, baik. Nah, amal soleh orang-orang, amal soleh yang kita lakukan itu lah yang akan menjadikan kita itu baik, yang didasari dengan keimanan. Maka orang yang beriman dan beramal soleh itu lah nanti yang dapat surga, karena kebaikannya, atau disebut sebagai orang yang bertakwa, kan itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, potensi apa saja yang ada pada diri kita perlu kita syukuri dengan memanfaatkannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Nah, begitu saja dulu Mas Subhati sebagai pengantar, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo waktu dan tempat kali ini. Terima kasih Ustaz, untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk Ustaz, bisa dilanjut kembali Ustaz. Ya, baik. Jadi, ada dua output yang keluar dari diri kita. Yang satunya tadi adalah lisan kita, ya, mulut kita, ya. Kemudian yang satu lagi adalah jejak tangan kita, wakil dari perbuatan kita. Nah, yang namanya orang Islam itu masih mengontrol yang kedua-duanya. Karena hakikatnya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat itu hakikatnya kan hanya gambaran dengan gambaran dari apa yang ada di hati. Ya, pernah saya berikan contoh ya, apa yang kita lihat di layar monitor televisi itu ya, ya kalau kita sedang memutar VCD dan dengan CD player, sebenarnya apa yang kita tonton di layar monitor itu adalah gambaran saja dari apa yang ada di dalam CD. Ya, kalau CD-nya itu adalah CD tentang apa namanya film Superman misalnya gitu ya, Superman gitu ya, nah, tidak mungkin yang keluar itu kok kemudian tentang Transformer gitu, tidak mungkin. Kalau CD-nya itu memang tentang film Superman, ya nanti yang keluar Superman. Ya, orang yang buat begini ya sesuai dengan apa yang ada CD pada CD itu. Nah, yang mengukir CD itu, yang makan CD itu ya ada diri kita sendiri. Hakikatnya kita itu sedang melukis, ya, sedang mewarnai hati kita. Nah, maka istilahnya Quran kan huruf ya, terupan warna. Nah, itu sedang melukis hati kita. Nah, nanti lukisan yang paling indah ya, dunia Allah paling indah itu nanti lukisan yang indah menurut Allah ya, itu nanti yang akan dibalas dengan keindahan. Nah, kalau kita membiarkan sisi hati kita itu tetap jelek saja, tidak kita lukis dengan berbagai macam keindahan tadi. Ya, sisi kita jelek. Sisinya kan agar-agar jelek. Ya, nanti di akhirat juga dapat kejelekan begitu. Karena kita ini sedang melukis hati kita, supaya hati kita itu betul-betul menjadi indah, menjadi baik. Ya, ya. Supaya nanti yang keluar dari hati kita itu juga tampak baik untuk orang lain, dan karena memang betul-betul baik. Nah, kita perlu merujuk, ya, merujuk cara melukis hati kita itu dengan agama ini. Ya. Rasulullah itu kan diutus ya, oleh Allah dengan satu misi saja. Inna ma'afu kita memang makarim. Sesungguhnya aku telah diutus, ya. Itu hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Nah, kemuliaan akhlak, ya, kemuliaan akhlak itu sebenarnya ada di dalam hati, ya, apa kayak lewat hati lah juga nih. Nah, karena itu, ya, Namun kita berusaha untuk melukis hati kita supaya hati kita indah, kita harus jaga hati kita itu dari hal-hal yang merusak. Ya, maka Allah sudah menetapkan orang yang masuk itu. Nah, orang yang masuk itu adalah orang yang memiliki kualitas kristal. Ya, yang malah yang anggun juga menyesalkan dongjin, yang malah yang tak malu malah baru dilamar Allah itu. Dari yang harta dan anak-anak tidak punya nilai sekali, tidak punya kemanfaatan sama sekali, ya. Pada hari itu, ya, yang apa namanya, orang datang dengan hari suci itu yang nanti selamat. Ya, walillah man Allah, ada orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Ya. Nah, hati yang bersih itu akan tercermin melalui lisan dan juga perbuatan kita. Ya. Kalau isinya mulutnya itu kok banyak sekali gitu, banyak sekali fitnah, banyak sekali namimah dan sebagainya, ya, banyak mengontarkan kata-kata kotor dan sebagainya, oh tentu hatinya tidak begitu. Nah, itu hanya permintaan apa yang ada di dalam hati saja, ya. Maka teman-teman yang sedang online yang berbahagia, ya, kita bisa melihat kualitas hati, kualitas pribadi seseorang itu dari ucapan-ucapan yang keluar, ya, meskipun ucapan itu bisa menipu. Ya, meskipun orang lisan itu bisa menipu. Ada pepatah mengatakan memang lidah tidak bertulang. Ya, tinggal lurus saja dia berbuat apa namanya menipu, berbohong, berjanji mengingkari dan sebagainya. Tetapi orang yang berbuat seperti itu sebenarnya bisa kita nilai, bisa kita ketahui, cepat bisa kita ketahui. Ya, bantu ciri dari kemunafikannya. Cirinya apa? Mudah diteteni. Orang itu tidak konsisten, ya, antara tutur kata, ya, perbuatan perbuatannya, kehendak keinginannya tidak konsisten, tidak konsisten dalam kebaikan. Nah, yang seperti ini bisa kita gunakan untuk menilai diri kita masing-masing, ya, apakah kita ini tetap konsisten di dalam kebaikan, istiqomah di dalam kebaikan, atau kita itu yang anggot-anggotan aja. Ya, esok iman, sore kafir, sore iman tapi kafir dan sebagainya. Nah, yang seperti itu kena risiko untuk mati dalam keadaan kekafiran. Ya, jangan mudah-mudahan, tidak apa-apa, kemungkinannya kan 50% saya bisa masuk surga, 50% bisa masuk neraka, tidak bisa seperti itu. Allah merintahkan kita Islam secara kafah, maka harus kita upayakan semaksimalnya. 100% diri kita itu memang Islam. 100% waktu kita itu memang Islam. Karena sedikit kita kosong dari ketidakislaman, kekafiran, kemunafikan, baik itu 10 atau 20%, Allah itu berhak dan mampu memilih waktu-waktu membunuh kita pada saat kita dalam keadaan munafik atau dalam keadaan kafir. Sekali lagi, Allah mampu ya memilih waktu-waktu untuk mencabut nyawa kita pada saat kita itu kafir atau munafik. Maka supaya Allah itu mencabut nyawa kita ya pada saat kita itu menjadi orang yang pada saat kita itu beriman, sehingga kita menetapi ayat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dan berserah diri kepada Allah. Supaya seperti itu, maka kita betul-betul harus mendekati kepada Allah. Ya, kalau perlu merengek-rengek, mendekat-dekat kepada Allah, ya mohon senantiasa kepada Allah, ya, jaga hubungan baik dengan Allah. Nah, menjaga hubungan baiknya dengan Allah itu bagaimana? Ya, otomatis dengan senantiasa menjaga diri kita, beramal sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Banyak zikrullah. Nah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, yang dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai taat kepada Allah, gitu. Karena mengingat tanpa taat, itu tidak ada maknanya sama sekali. Dan banyak berdoa, merengek kepada Allah, banyak minta ampun, ya, betul-betul menyandarkan diri kita itu hanya kepada kekuatan Allah. Jangan merasa diri kita hebat, 50%, nanti saya mau tingkatkan, 60%, mau saya tingkatkan, 65%, Nah, bisa saja, kamu 67%, yang 33% itu milik Allah, kamu dibunuh oleh Allah dalam keadaan, ya, pasti. Yang 33% itu. Nah, dari sini kita harus menyadari bahwa diri kita itu lemah karena kita tidak bisa menentukan kapan kita mati. Kalau kita mau mencabut kita nyawa kita sendiri, itu jalan terdekat menuju neraka. Tidak boleh manusia mencabut nyawa orang lain, apapun alasannya. Kecuali memang dia ditugasi sebagai hakim dan sebagainya, al-kujo ditugasi oleh hukum, undang-undang dan sebagainya, boleh berbeda. Ya, nyawa itu milik Allah, maka kita tidak boleh mencabut nyawa kita sendiri, apapun alasannya. Ya, mahal harganya itu. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita jaga betul diri kita semaksimalnya untuk berislam secara kafah, agar supaya tidak ketolongan. Karena memang kebaikan itu betul-betul jadi kepribadian kita. Ya. Supaya betul-betul yang namanya iman itu betul-betul jadi kecintaan kita. Saya menjadi indah di dalam hati kita. Ayatnya mengatakan, walakin Allah habbaba ilaikum imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wa al-fusuqa wa al-isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita. Ya, dan Allah menjadikan kita benci kepada kekafiran, ya, apa namanya, wal-fusuqa dan kefasikan Pakistan dan kedurhakaan. Jadi segala sesuatu yang nilainya negatif, kekafiran, kepastian, dan juga kedurhakaan atau ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya itu kita benci secara otomatis. Kalau memang kita ada keimanan di dalam hati kita, segala sesuatu yang berkait dengan keimanan, yakni ketaatan, ketakwaan, kesalehan dan sebagainya itu menjadi kebanggaan dia, ya menjadi kebahagiaan, menjadi kesenangan dia. Ya, seperti itu menjadi indah di dalam hatinya, kan gitu. Nah, orang yang seperti ini tidak akan kompromi dengan kebatilan, ya. Apalagi punya keinginan, rentak saja sudah tidak sama sekali untuk hal yang sifatnya negatif itu. Ya, kalaupun orang seperti ini, tentu saja di mana saja berada, dia merasa kehadiran Allah itu akan dia rasakan betul. Ya, sampai tingkatan ihsan, kan gitu. Antak Allah akan nakat terlalu, fa'ilam takun tararu, fa'innahu yarauka. Ya. Kamu menghambakan diri kepada Allah, kamu beramal dalam rangka penghambaan diri kamu kepada Allah, itu seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, fa'ilam takun tararu, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, fa'innahu yarauka. Maka pahamilah, sadarilah, bahwa Allah itu senantiasa yarauka, melihat kamu, senantiasa mengawasi kamu, membersamai kamu. Ya, maka beda betul antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, itu beda betul bedanya seperti langit dan bumi. Ya, bedanya seperti orang yang berjalan di dalam jalan yang terang benderang banding dengan orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan sampai kita menjadi orang yang buta, tidak melihat, dan kafir, ya, hatinya tertutup dari kesaksian. Mari kita jaga ya, diri kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang bisa menjaga diri kita, yang kita hanya yang bisa menjaga diri kita dari kekafiran, kemunafikan adalah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, mari kita tingkatkan ya, kontrol kita terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama terhadap lisan, kemudian yang kedua terhadap perbuatan. Tetapi lisan dan perbuatan itu hanya gambaran dari keimanan, dari gambaran dari apa yang ada di dalam hati, dan hati kita itu akan menjadi indah, menjadi bersih, menjadi bagus kalau hati kita itu diwarnai, dihiasi oleh keimanan. Nah, oleh karena itu jangan bosan-bosan kita senantiasa menempuh jalan untuk memperkuat keimanan. Dan memperkuat keimanan itu bagaimana? Ya, itu dari iman lebih ta'ah. Ya? Nah, pertambahnya iman itu karena ya, nah, iman itu yang jitu bayangku, iman itu pertama dan kekurang, wayang jitu iman itu toha, dan pertamanya iman itu karena ketaatan, ya, wayang kusu iman itu maksiat, dan berkurangnya iman karena kemaksiatan. Maka kemaksiatan kita tinggalkan, kemudian ketaatan kita ambil, kita jalankan, iman kita itu semakin harus semakin bagus, semakin berubah. Dan buah dari keimanan itu hanya satu saja, amal sholat, hanya satu saja, ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu dalam segala hal akan dinilai sebagai amal sholat. Ya, amal sholat. Itu Mas Yadi, bagi melanjut, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, mau kita. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Di daerah saya ada seorang yang sudah tua, tetapi tidak begitu diurusi anaknya. Keadaannya kekurangan. Apakah hal ini disebut orang fakir, Ustaz? Dan patut disedekahi, sedang dia rajin sholat. Di sisi lain, ada seorang wanita tua, dia tidak sholat, sedang keadaannya kekurangannya, sedang ia suka berbuat syirik, bahkan suka merokok. Apakah yang demikian juga patut disedekahi, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tentu saja harus diutamakan ya yang beriman tadi untuk disantuni kan gitu. Nah, dan bahkan kalau memang termasuk fakir atau termasuk orang yang miskin karena dia sudah tua, tidak bisa bekerja dan sebagainya, nah, tidak ada keluarga yang ngurusi dan sebagainya, itu dia bisa berhak untuk mendapatkan zakat, bisa disalurin zakat yang seperti itu. Ya, secara prinsip sebenarnya zakat juga boleh dipergunakan untuk orang yang apa namanya masih sirik-sirik dan sebagainya itu, ya. Tapi kalau harus mengutamakan, tentu yang diutamakan kalau harus milih salah satu, tentu saja ya salah satu itu yang dia mengerjakan sholat dalam keadaan kesulitan itu punya keutamaan untuk disantuninya gitu, ya. Nah, monggo, kalau memang punya ada kemampuan bisa menyantuni dua-duanya, ya disantuni. Siapa tahu nanti dia sadar dari siriknya, ya. merasa bahwa kamu menyantuni itu adalah akhlak yang baik, tersentuh dari perbuatanmu, tidak ada orang lain yang mau menyantuni, ternyata kamu orang yang ngaji, sholatnya baik, mau menyantuni, siapa tahu nanti dia sadar. Nah, kalau dia sadar kembali kepada kebaikan, Islam, sholat, dan sebagainya, kamu tentu akan mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang bagus. Ya, kalau dalam bahasa hadis dikatakan kamu mengislamkan seorang menjadi penyebab seorang mendapatkan hidayah itu lebih bagus daripada unta merah. Unta merah itu kan unta yang paling kendaraan yang paling berharga pada saat itu kan, kalau itu dinilai sebagai kendaraan kan itu. Ya, pada saat ini mungkin nopo Mercy atau Ferrari atau apa begitu, Porsche atau apa begitu. Nah, mahal tinggi harganya kan gitu. Nah, teman-teman yang secara online yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita itu memang sudah menjadi orang yang baik, ya, yang seperti itu nggak perlu ditanya, nggak perlu bertanya. Oh, ini orang yang kesulitan, kesusahan, langsung aja dia sambut, ya, dia sambut dengan perbuatan nyata, dia santuni gitu, nggak usah tanya sini, tanya sana gitu, langsung disantuni gitu, ya. Insya Allah memberi santunan itu baik, menurut ustaz siapapun baik memberi santunan itu. Apakah santunan itu diberikan kepada orang muslim atau non muslim sama baiknya? Sangat baik itu, semuanya baik, ya. Ya, justru yang perlu kita bangun, yang perlu kita tumbuhkan itu adalah kesadaran untuk kita, kesadaran untuk membantu sesama. Ya. Orang-orang yang mereka berada di pegunungan, di daerah terpencil, di daerah minus dan sebagainya, banyak orang mungkin tertekan karena adanya proses kristenisasi. Katanya orang-orang Nasrani pendeta datang ke sana membawa sembuh, kemudian mereka berpindah agama. Bagi saya tidak ada orang seperti itu. Tidak ada. Orang itu tidak akan mungkin mengubah akidahnya, ya, hanya karena perlu saja itu. Tidak, sama sekali tidak. Hanya karena dikasih potong kain, baju, beras, dan sebagainya, nah, kemudian berpindah agama, tidak. Ya. Agama itu bisa dirubah kalau dia itu terpengaruh oleh akhlak orang itu yang dai-nya itu. Maka Rasulullah itu menjadi uswah hasanah, ya, dalam kebaikan, contoh kebaikan, teladan dalam hal kebaikan. Ya, itu yang menjadi contoh enggak dakwahnya Rasulullah itu seperti itu. Ya, kalau masalah ilmu, ilmunya apa? Tadinya belum datang. Ilmunya masih sedikit Rasulullah ketika awal-awal itu. Ya, tetapi beberapa orang di kitabnya sudah lalu penuh. Ya, langsung beriman kepada beliau. Ya, ketika beliau menyampaikan bahwa beliau dipilih sebagai Nabi Allah, ya Abu Bakar segera aja, ya, beriman kepada beliau. Beliau juga begitu, Ali bin Abi Thalib juga begitu, beriman kepada beliau karena melihat akhlaknya yang baik. Ya, maka sebagai seorang dai atau sebagai seorang ustadz, kiai dan sebagainya itu jangan berharap dakwahnya bisa sukses. kalau akhlaknya memang tidak benar-benar baik, sekali lagi benar-benar baik, ya, maka daerah-daerah terpencil yang kemudian disantuni oleh pendeta atau apapun aktivitas agama dan lain dan sebagainya seperti itu karena mereka memang baik dan memang berbuat baik. Orang bisa merasakan kebaikan itu. Karena merasakan kebaikan itu, maka dia terpengaruh. Ya, secara pribadi, secara pribadi dia terpengaruh. Hatinya, jiwanya terpengaruh. Nah, itu baru bisa berubah. Ya. Kalau orang itu sesederhana itu, dikasih supermi, kasih uang, bisa merubah agamanya, banyak orang yang rela menjual harta bendanya untuk mengislamkan orang lain, supaya orang lain itu selamat. Tapi tidak seperti itu yang terjadi, yang gitu. Nah, sekali lagi di dalam menanggapi orang-orang yang marah di sekitar kita itu, tidak perlu kita bedakan sebenarnya mana Muslim, mana Nasrani. Kalau itu Nasrani, ya itu jadikan jalan dakwah, mudah-mudahan hatinya luluh, mudah-mudahan menjadi mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk. Mu'alaf belum itu orang yang mereka itu dibujuk hatinya secara Islam. Sejak mu'alaf itu tidak harus Islam dulu, orang yang ini bisa masuk kategori mu'alaf. Ya, apalagi yang baru masuk Islam dan itu. Nah, mudah-mudahan dua-duanya bisa dilaksanakan, ditunaikan dengan baik, sehingga bahwa Islam itu menyebar tidak hanya di lingkungan orang Islam saja, tetapi juga di lingkungan orang lain yang memang perlu santunan. Tidak perlu kita berkata Islamo, gitu. Tidak perlu sebenarnya. Ya, santuni dulu dengan baik, santuni dulu dengan baik, nanti setelah terpengaruh akhlak kamu, baru ya, kita ajak dia ya, ke dalam Islam gitu. Kalau belum terpengaruh, kayaknya itu perlu limo, kemudian ngajak Islam, umpamanya begitu ya. Ya, belum secara strategi, belum kemungkinan sukses, baru kecil kan gitu. Tapi betul kalau sudah kita limpahi dengan bantuan dia, kita bikin dia berutang budi kepada kita, kemudian kita ajak dia ke akad pagi, ngaji atau mana, nanti lambat laun akan terpengaruh. Kita ajak dia dengarkan radio dan sebagainya. Nah, dari situ pintu hidayah akan terbuka gitu. Begitu Mas Gadi, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Ustaz. Menambah tadi urian tadi Ustaz. Ya, kadang kita menjumpai seseorang yang kita bantu, kita sedekai, dia punya berpikiran begitu ya. Punya berpikiran mau ya katakanlah supaya mau diajak ngaji atau gimana gitu, dia berpikiran gitu. Bagaimana Ustaz untuk menanggapi yang semacam itu, Ustaz? Ya. Ya, untuk menanggapi seperti itu, ya kita memang perlu menyulap, ya, memproses diri kita itu betul-betul menjadi orang yang dermawan. Sehingga kedermawanan kita itu tidak hanya untuk biasa, ya, tetapi untuk siapa saja yang berada di sekitar kita, dermawan juga. Ibaratnya kepada kucing, kepada anjing yang berada di sekitar kita juga dermawan. Sehingga ketika kita berbuat dermawan kepada sasaran darah kita, dia tidak berpikiran begitu, karena pada kucing saja dia dermawan, pada anjing saja dia dermawan, pada orang yang beragama lain dermawan, maka kepada saya, sama orang Islam, ya dermawan, karena memang dia benar-benar dermawan. Ya. Nah, kita kemudian memberinya hanya ketika mau mengajak ngaji, malah jadi clear, memberinya itu betul-betul karena Allah. Jadi, pemberian perbuatan baik yang karena Allah, itu mudah-mudahan bisa betul-betul masuk untuk menjadi pembuka hati, ya, untuk menerima hidayah, ya. Maka sulit orang bisa berdakwah dengan baik, dengan sukses, kalau memang tidak hatinya, akhlaknya itu tidak memang benar-benar baik, ya. Kita kemudian, apalagi kalau kita masih dihantui, oke, aku bantu dananya, aku duduk, harus ngejak lagi, juga aku tidak duduk ngejak lagi, gak ada masalah, yang penting kita bantu. Itu sudah nilainya besar di hadapan Allah. Itu sebagai tabungan kita di akhirat kalau kita bicara pahala. Tapi itu merupakan bagian dari proses internalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kalau itu memang kita jadikan, amal itu memang kita jadikan bagian dari proses internalisasi tadi. Artinya memproses pribadi kita, sehingga pribadi kita itu sesuai dengan tuntunan Islam itu. Ya. Jadi kalau kita beramal kebaikan hanya insidental, sesekali saja kita baik, artinya the rest of them is dead, begitu ya. Artinya sesekali baik, tetapi lain palingnya itu banyak sekali tidak baiknya, kan kacau begitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi memang pribadi kita itu betul-betul baik gitu ya. Ucapan kita baik, perbuatan kita baik, kedermawanan juga tinggi ya, kesantunan juga tinggi, bahasanya juga halus dan sebagainya, terhadap sama, kasih sayangnya tinggi, kita pemaaf dan sebagainya, tidak bisa berbuat jelek dan sebagainya, memang betul-betul baik. Itulah yang akan menyebut orang lain seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian maunya berbuat baik kepada seseorang itu, kalau dia mau kita agak lagi, nah itu yang salah. Ya. Jadi kita berbuat kepada orang lain itu ya memang kan kita itu baik. Akan tetapi kalau mau dimulai dengan suatu dakwah itu ya kita itu asal mau berbuat dermawan kepadanya ya tidak ada masalah. Dan asal dakwah lebih sama kan boleh baik itu strategi. Ya. Tetapi prinsipnya ya kita itu di dunia itu bukan untuk orang lain, kita itu di dunia itu diri kita. Ya. Kita berjuang itu berbuat baik itu berkata yang mau proses diri kita untuk menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik. Menjadi orang yang berkata-kata. Jadi jangan sampai kita beranggapan memberi orang lain, orang lain, ya ada orang lain, tertolong, terbantu, dan sebagainya. Jadi kita memberi itu merupakan proses internalisasi dari nilai-nilai kedermawanan yang diajarkan oleh Islam kepada kita semuanya. Sehingga kita buatnya kita menjadi baik. Orang lain yang kita beri itu katakan kita beri 100 ribu, 2-3 hari sudah habis 100 ribu itu. Hari habis sudah ada nilainya kalau kita masuk sekali. Tetapi jiwa kedermawanan yang tertanam di dalam diri kita itu membangun kepribadian itu akan kita bawa sampai mati, pembawa kita akan kita bawa sampai surga untuk kebaikan itu. Ya? Jadi di dalam memberi orang lain, jangan sampai kita merasa bahwa kita telah menguntungkan orang lain. Tidak, jangan terlalu begitu. Ya, memberi orang lain itu merupakan bagian proses internalisasi nilai kedermawanan. Artinya membesarkan akhirat, mengecilkan dunia, ya, dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sampai merasa berjasa memberi orang lain, wah itu nanti keliru, nanti kita malah. Lalu pada saat kita keliru, kalau sikapnya tidak mau, tidak baik kepada kita ajak ngaji tidak mau, kita jadi gelo, wah gelo boleh tak transfer, wah gelo boleh tak kei orang, tak ingin dan tak ngajak ngaji, tak belum, atau tak jadi bantuan, tak kong bentengnya, pulang, tak belum, dan sebagainya, akhirnya, ngopro, ada apa-apanya, itu. Terus ngomong seperti itu. Ya, kita memberi, bukan dengan harapan untuk menerima, lebih baik. Ya, kita memberi, itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Angka kemarin proses internalisasi nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Ya, begitu Pak Gadi. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Ya, ya. Ada suatu riwayat yang menjelaskan sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ketika bersujud. Yang kami tanyakan, ketika saya sholat lail, kadang juga sholat wajib, saya sujud lama, setelah membaca doa sujud, kemudian berdoa dengan bahasa sendiri. Yang demikian itu, apa diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, dalam konteks itu, apa namanya, maka pertanyaannya, ketika sujud tadi, memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sesuai dengan umuman, nah, umuman lafaznya, karena itu doa, tidak ditetapkan doa apa, ya kita boleh membaca doa apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Tapi dalam sujud itu ada larangannya untuk membaca Al-Quran. Kita tidak membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu. Ya, Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, berpendapat bahwa, ya, karena konteks pembicaraannya itu adalah sujud, tentang sujud, maka yang namanya doa di situ adalah doa sujud. Ya. Jadi yang pertama itu memaknai secara harfiah, secara tekstual, Ya, itu dimaknai doa itu umum, ya berarti boleh doa secara umum. Ya. Kemudian yang kedua itu dimaknai secara kontekstual. Ya, kontekstual. Yang kedua tadi. Nah, secara kontekstual memang maknanya di situ adalah doa sujud karena konteks pembicaranya adalah. Nah, kita boleh pakai, silakan pilih salah satu. Al-Ustaz, nanti akan mengajarkan memilih pendapat yang pertama. Ya, seperti apa yang kamu lakukan itu pendapat yang pertama. Tapi bagaimana yang mau memilih pendapat kedua juga tidak salah. Ya, karena tetapi maknanya kan seperti dengan yang lain, memang bisa dimaknai seperti itu. Bisa dimaknai secara tekstual, maupun secara kontekstual. Atau secara tersuap, yang pertama tadi, ya boleh dimaknai secara tersirat. Yang tersirat adalah yang lebih tadi. Ya, jadi setiap ucapan, setiap pernyataan, perkataan dan sebagainya, itu senantiasa punya dua makna itu yang kita tahu, paham, dan hati-hati di dalam maknai. Nah, sedangkan memilih salah satunya, kemudian kita amalkan. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ustaz. Kepertanyaan lagi Ustaz. Iya, iya. Saya berutang kepada saudara. Akan tetapi, saudara tadi malah mengajak untuk berkorban. Pertanyaannya, saya sebaiknya lebih mendahulukan membayar hutang atau ikut saudara untuk berkorban, Ustaz? Mohon penjelasan. Iya. Ya, bagaimana kalau memang mampu, dua-duanya dipersenakan. Ya, jangan kita senantiasa berpikiran yang parah seperti itu. Itu pokoknya kita yang pokoknya, sebetulnya kita yang tidak makan berdua. Ya, kalau memang kalau berdasarkan yang entai, ya. Kalau yang entai itu sebetulnya kita yang bekerja nanti sempurna. Oh bisa, kalau kita nanti kita ingin berdua, kan itu ya Allah, gitu. Nanti kita berdasarkan yang kue, tetapkan itu. Kali ini duit berubah. Nek ukur utang lu tak satu tanggulan keras. Itu lah. Silakan ya. Tak penting. Pulang ngarep juga ngantang begitu. Oke. Yang apa namanya? Mampu kan gitu ya. Kalau memang tidak mampu. Betul-betul tidak mampu ya. Kemarin dipanggilkannya. Ya. Tapi kalau memang masih mampu ya. Apa namanya? Memang mampu ya. Keduanya dilaksanakan. Lalu saya mati ini, mati itu sejarah seperti ini, niat kita mau bayar utang, tapi kita tidak mengukur pembunuh. Jadi kalau mereka pun menangkut, itu hanya setahun sekali, kan gitu. Nah, terban dulu, sampai mati nanti ahli waktu itu harus bayar lebih baik menyalakan. Jadi jangan menempatkan kita pada posisi yang sungguh itu berdrama. Tetapi itu semua yang waktu terjadi ditawarkan oleh Allah di depan kita, dipamangkan oleh Allah di depan mata kita, itu maksimalnya kita ikut mengambil semuanya. Jangan menang, aku tidak tahu ya, aku tidak tahu. Akhirnya kamu meremehkan tawaran Allah itu. Yang sunnah-sunnah, yang itu membawa kepada kebiasaan. Nah, itu kemudian akhirnya kita tinggalkan. Masih betul, ayo masak-masak. Untuk mengajar. Tetapi kalau nanti ngasih ternyata bobol, ada kekurangan-kekurangan yang itu diambil gitu. Ya. Allah itu tidak tidur. Allah itu betul-betul senantiasa berkat kita. Kalau kita tahu, saya sebut mana yang justara dengan dia. Jadi, kita menjadikan orang yang betul-betul dalam menangkapi setiap tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah. Maka kesempatan dalam masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, itu nanti Allah akan menyayang kita. Entah kita pada tempat yang dia. Itu maksud saya. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, tadi suaranya agak kabur ya. Tapi alhamdulillah dari teman-teman masih merespon, masih bisa untuk mendengarkan suaranya. Oh gitu ya. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Baik, kalau begitu kita simpulkan aja, waktunya kan tinggal sedikit ya. Kita ambil kata simpul saja. Ya. Pembicaraan kita yang terakhir, pembicaraan tentang masalah kemauanan, bicarakan masalah apa namanya harta dan sebagainya. Kita pahami betul ya bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah begitu banyak. Ya. Sedangkan semua harta yang masuk ke dalam kantong kita itu pasti keluar lagi. Nah, kalau tidak banyak yang kita keluarkan di jalan Allah, tidak banyak yang kita keluar di jalan kebaikan, ya pasti itu keluarnya nanti di jalan kejelekan. Alhamdulillah. Ya, semakin banyak, semakin sering kita keluarkan di jalan Allah, ya, itu akan mendidik kita, ya, untuk menjadi orang yang dermawan. Ya, untuk menjadi orang yang dermawan. Artinya orang yang betul-betul membesarkan nilai-nilai ukhrawi daripada duniawi itu. Dunia memang betul-betul dia cari untuk keselamatan akhiratnya. Harta itu betul-betul berada di bawah kendali dirinya untuk keselamatan dirinya di akhirat. Bukan dirinya yang dikuasai oleh harta. Ya, orang yang kikir itu hakikatnya dirinya sudah dikuasai oleh harta. Sehingga mau berbuat begini, tidak jadi begitu, tidak jadi arah begini, eman-eman, arah begitu, eman-eman, dan sebagainya. Arah begini, merasa selah, begitu merasa selah. Arthur pun ada ide dan dia utang, bayar utang ada ide dan Arthur pun dan sebagainya. Jangan ada untuk itu. Kita diombang-ambingkan setan itu, ya, karena harta kita itu. Harta lagi harta kita cari untuk mendukung upaya menyelamatkan diri kita dari fitnah hasil bahasa. Apa berapa saja banyak karena berapa saja banyak uang yang kita dapatkan itu pasti akan kita keluarkan. Maka kita juga harta-harta itu yang kita keluarkan itu betul-betul harta yang kita keluarkan di jalan Allah saja. Karena selain jalan Allah yang ada hanya jalan setan. Ya, nah, dalam harta ini kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, min aynak tadabahu wa fima angkohu. Ya, dari mana engkau mendapatkannya, mengupayakannya? Waktu mengangkat pohon dalam hal apa engkau menafkahkan atau mengeluarkannya? Di mencarinya harta atau dengan cara yang halal, mengeluarkannya juga dengan cara yang halal. Ya, itulah orang yang lurus dan begitu. Nah, kembali ke topik semua, kita harus menjaga lisan kita dan juga perbuatan kita, ya, agar menyelamatkan orang-orang beriman, tidak merugikan orang-orang beriman. Sebagai ciri seorang beriman itu sendiri, maka kalau kita memang betul-betul ingin menjadi orang yang beriman, selamat dunia wal akhirat, jaga lisan kita supaya baiknya. Mengambil apa? Sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Jaga tangan kita, jaga perbuatan kita, agar betul-betul senantiasa berada di atas sirotal mustaqim. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengendalikan lisan kita, dan juga mengendalikan perbuatan kita dalam konteks perbuatan termasuk menafkahkan harta kita di jalan Allah tadi. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita melakukan seperti itu, melakukan semua yang akan lain, dan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak karimah, menjadi ahli berita. Amin. Jadi saya kira maksud tadi apa yang kita bicarakan. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah.